Ketika orang ini mau beranjak pergi, nanti tanya kepadanya, kamu hafal Al-Quran? Kamu hafal Al-Quran? Iya. Iya ya Rasulullah, saya hafal surah ini, surah ini, disebut beberapa surah. Kayaknya surah Al-Baqarah, Al-Imran. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zawwajtukaha bima ma'aka min Al-Qur'an." Saya telah menikahkan kamu dengan apa yang kamu hafal dari Al-Qur'an. Ini lafaz atasnya dari Nabi, Nabi sebagai wali yang maharnya adalah Al-Qur'an, sudah syah dia sebagai istrinya. Syah sudah doi istri, mudah sekali pernikahan itu. Nah, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cuma orang-orang memperselisih. Ya. Orang-orang memperselisih. Baik, kadang membaca sifat ta'rif saja satu dua jam. Membaca sifat ta'rif. Terus satu kali saja. Saya telah nikahkan kamu ini aja sudah. Selesai. Ya. Dengan apa yang kamu hafal dari Al-Quran. Itu mahar. Hafalan? Ya dari Al-Quran. Baik, dari sini kita mengambil mahar itu walaupun sedikit. Yang penting punya nilai, itu sudah cukup. Kemudian pemerintah adalah wali bagi siapa yang tidak mempunyai wali. Siapa yang tidak mempunyai wali. Ya. Dan di sini saya harus mengungkapkan satu masalah yang mengikis pemahaman sebagian orang. Ya. Tentang bolehnya menikahkan. Saya datang kepada seorang ingin melamar akhwatnya. Kemudian akhwatnya orang tua yang menolak keras. Ya, karena agamanya ini sambilannya. Maka sebagian orang mengambil inisiatif, boleh dia nikahkan sendiri. Boleh dia nikahkan sendiri. Ada yang pernah dengar seperti ini. Jalan salatinya. Nah, memang ada itu sebenarnya. Tapi ini adalah perkara yang ya, datang dari seseorang yang bernama Ja'far Umar. Iya. Seperti itu keyakinannya. Nah, ini persaksian ditulis oleh seorang ikhwan kita di atas studi. Mengatakan sudah berusaha untuk dia mengungkapkan kejadian seorang ikhwan yang melamar seorang akhwat, tapi orang tuanya sangat tidak setuju, maka dia katakan, "Muhasin, saya nikahkan kamu." Iya. Coba bayangkan. Ini sudah masuk ke dalam perkara yang tidak dibenarkan. Ini poin yang ke-56 dari kitab Syarhus Sunnah. Jelas sebenarnya. Dan ini termasuk perkara yang dipalu. Ya Allah, Allah.